Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Memasuki bab fadl man 'ala ibnatahul mardudah. Bab keutamaan orang yang menanggung putrinya yang dikembalikan oleh suaminya, yakni diceraikan. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Haywatu bin Syuraih qala haddatsana Baqiyyah an Bahirin an Khalidin an al-Miqdam bin Ma'di Karib أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah." Makanan yang engkau berikan kepada dirimu sendiri, maka itu bagimu sebagai sedekah. Wama at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan makanan yang kau berikan kepada anakmu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Wama at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Dan makanan yang kamu berikan kepada diri, kepada istrimu, pada pasanganmu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fa huwa laka sadaqah. Dan makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, maka itu bagimu sebagai sedekah. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hadis yang sangat agung, yang menjadi pegangan untuk semua kaum muslimin dalam menjalani hidupnya. Karena disebutkan dalam hadis ini begitu banyak faedah yang akan kita dengarkan bersama penjelasannya dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, berkata, "Fi hadzal haditsi bayan lifadlillahil madidi 'alal muslimina wal muslimat." Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang karunia Allah yang sangat besar kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, dijelaskan dalam hadis ini karunia Allah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Bentuknya apa? Wa dzalika anna ma at'amta nafsaka allazi la tastaghni anhu min at'ami wasyarabi illa kataballahu laka fihi al-ajr. Bentuk karunia Allah yang sangat besar itu, di mana Allah menjadikan makanan yang kita cari, kemudian kita makan sendiri, yang kita membutuhkan makanan itu agar tetap hidup di dunia ini, dan minuman yang kita minum, itu semua Allah akan berikan pahala kepada kita. Nah, makanan yang kita cari, minuman yang kita cari, kemudian kita makan dan minum. Selain itu bermanfaat untuk kita sendiri, ya. Di samping itu Allah memberikan pahala. Nah, karena kita menjaga tubuh kita agar terus, ya, terjaga dan hidup. Kemudian kata Syekh Zaid, lima, kenapa bisa seperti itu? Kita memberi makan untuk diri kita sendiri, sekaligus kita mendapatkan pahala, maka sebabnya apa? Kata Syekh Zaid, li'annaka tanwi an tataqawwa bihi ala fi'li ta'ati. Karena engkau meniatkan ketika engkau makan atau minum, itu untuk kuat dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Wabiduni antat'ama ay ta'kula wa tashraba biduni zalika la tastati'u an taquma biwajibin wala mafrudin wala mustahab. Tanpa engkau makan dan minum, maka engkau tidak bisa mengerjakan kewajiban. Tidak bisa mengerjakan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian kata beliau, sunnatullahi fi khalqihi, la budda minal asbab. Yang demikian tadi, seorang itu membutuhkan makan dan minum agar bisa terus hidup, agar tubuhnya sehat. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah pada makhluk-makhluknya. La budda minal asbab, kata beliau, mesti hamba-hamba Allah itu menjalani sebab-sebab agar tubuhnya sehat, agar tidak sakit-sakitan. Dengan apa? Dengan makanan minum yang bisa menguatkan tubuhnya. Wanzur ila mada rahmatillahi wa fadlih, kata Syekh Zaid, lihatlah kepada besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Nah, di mana Allah azza wa jalla yarzuquka fata'kul anta wa abna'uka wa zawja wal ab wal um wal qarib wal ba'id. Di mana karunia Allah itu bentuknya Allah memberikan rezeki sehingga engkau bisa makan, anak-anakmu bisa makan, istrimu, ayahmu, ibumu, kerabat dekatmu, kerabat jauhmu bisa makan. Dan ketika kita makan dan minum itu, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk karunia Allah, luasnya rahmat Allah. Allah Al-Karim, Maha Dermawan pada perkara-perkara yang kita butuhkan, pada perkara-perkara yang itu kita butuhkan, mesti kita butuhkan, Allah berikan pahala padanya. Maka kata beliau, kullu man akala min kasbi yadika laka fihi ajr. Semua orang yang makan dari hasil usaha, hasil kerja yang kau lakukan, maka engkau mendapatkan pahala padanya. Anakmu yang memakan dari hasil usaha, dari kerjamu, istri, begitu juga kerabat, tetangga, dan semua yang makan dari hasil usahamu, maka engkau mendapatkan ajar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tabaru shadaqa minka 'ala nafsika wa 'ala ahlika. Naam. Dan itu dianggap sebagai sedekah, pahala sedekah. Naam, darimu ketika engkau memberikan makan untuk dirimu sendiri dan kepada keluargamu. Wa kullu man ta'ama min ta'amika kataballahu laka fihil ajr. Dan semua orang yang makan dari makanan yang engkau miliki, maka Allah memberikan pahala padanya. Maka kata beliau, wa hadza yahtaju minna ilal ihtisab. Semua ini membutuhkan ihtisab. Ketika kita melakukan perkara-perkara tadi, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa ihtisab ini? Tahtasibu wa tanwi niyatan 'amatan anna kullama akalta wa syaribta wa iktasaita wa sakanta wa raqibta tahtasibu fil isti'anata 'ala ta'atillah. Nah, engkau niatkan dengan niat yang umum, kata beliau. Niat yang umum. Ketika engkau makan, minum, mengenakan pakaian, tinggal di tempat tinggal, di rumah, menaiki kendaraan, maka niatkan pada semua tadi agar itu semua bisa membantu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtasibu fihil ajr 'indallahi 'azza wa jall. Kau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawa akalta anta au man tahta yadika au man sahalallahu lahu ta'aman min ta'amika. Kata beliau, kata Syekh Zaid, engkau akan mendapatkan pahala baik makanan itu engkau makan sendiri atau orang-orang yang di bawah tanggunganmu makan makanan tersebut, atau siapa saja yang makan dari makanan milikmu, ya, maka engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika maktubun laka fi shahifatil hasanat. Semua itu akan dicatat pada catatan kebaikan, ya, hasanah. Wala yazhad fi dzalika illa jahil. Kata beliau, tidaklah orang menolak perkara ini, ya, meninggalkan perkara ini, ya, tidak menerima perkara ini, ya, yakni ketika seorang mendapatkan pahala dari makanan yang dia makan dengan niat agar dia kuat menjalankan ketaatan, dia meyakini bahwa makanan yang dimakan oleh istri, anak, tetangga, kerabat, teman itu menjadi pahala yang besar baginya. Tidaklah orang yang menolak ini, kata beliau, kecuali orang yang jahil, ya. Orang yang jahil terhadap hadis Rasulullah SAW, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena sangat jelas dalam hadis tadi, fahuwa laka sadaqah, kata Rasul SAW. Apa yang kau makan, apa yang dimakan oleh anakmu, apa yang dimakan oleh istrimu, apa yang dimakan oleh pembantumu, itu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang menolak ini berarti dia jahil. Orang yang jahil, yang bodoh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Fal maqsud 'alaika bi husnin niyyati wal ihtisab. Maksud dari penjelasan yang panjang lebar tadi, wajib untukmu, ya, wajib bagimu untuk memperbaiki niat. Wajib atas dirimu untuk ihtisab, ya. Ketika melakukan perkara-perkara tadi, makan, minum, kerja, dan seterusnya, mengharapkan, ya, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Diniatkan agar kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa terhindar dari meminta-minta dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama akalta wa syaribta, setiap kali engkau makan dan minum, nawaita taqawi 'ala ta'atihi, engkau niatkan agar bisa kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ahsanta ilal ghairi bi aqlin aw syurbin aw kiswatin aw khidmatin aw manfaatin, dan setiap kali engkau berbuat baik kepada orang lain dengan memberi makan, minum, pakaian, pelayanan, bantuan, memberikan manfaat kepada orang lain, maka tahtasibu fihi annallaha ya'juruka 'alaihi wallahu ya'juruka ajran mudha'afan 'ala kulli dzalik. Maka kita hadirkan pada kalbu kita bahwasanya Allah ya akan memberi pahala pada setiap yang kita lakukan tadi, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain tadi. Nah, bahkan mudha'afan, Allah akan lipat gandakan. Nah, kebaikan yang telah dilakukan tersebut. Nah, bagaimana tidak ya? Rasulullah SAW telah bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhin nas." Ya. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sungguh aku melihat seseorang bersenang-senang di dalam surga. Karena dia memotong pohon yang berada di tengah jalan yang mengganggu manusia. Menunjukkan begitu besar karunia Allah. Disebabkan dia menghilangkan, menyingkirkan gangguan di jalan, orang ini masuk surga. Bagaimana pada perkara-perkara yang lebih besar dari itu? Tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya jika dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Al-Karim, Maha Dermawan, Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Wa hadha dalilun ala mada rahmatillahi tabaraka wa ta'ala bihadzal makhluqiz dha'ifil muslim wal muslimah. Hadis ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Kepada makhluk-makhluknya yang lemah dari kaum muslim dan kaum muslimah. Karena Allah melipat gandakan amal hamba-hambanya. Satu amal dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Ammal kuffar falaysa lahum indallahi min jazain ala fi'lil khair. Adapun orang-orang kafir, maka apapun kebaikan yang mereka lakukan, sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan, maka tidak diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufar. Wa inna ma yujzauna fi dunyahum faqat bima yuqaddimunahu min khair. Mereka orang-orang kafir hanya menerima balasan di dunia saja. Dengan apa yang mereka berikan dari kebaikan-kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, dan ini ma'ruf. Karena syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, al-ikhlas. Termasuk di dalamnya Islam. Dan syarat kedua adalah al-mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syaikh Zaid melanjutkan, yu'tihimullahu al-jazaa'a fid dunya bis-sihhati wal 'afiyah wal mali wal walad. Orang-orang kafir jika melakukan kebaikan, membantu orang, membantu tetangganya, melakukan bantuan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, di akhirat sama sekali dia tidak akan mendapatkan kebaikan, balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia, mereka akan mendapatkan balasan, kata Syekh Zaid, berupa kesehatan, berupa keselamatan dari bencana, sakit, diberikan harta, diberikan anak. Mereka orang-orang kafir mendapatkan ini. Bahkan bisa saja ini menjadi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang kafir, Allah tunda azab kepada mereka, sehingga dosa-dosa mereka semakin banyak di dunia, karena mereka merasa makmur, diberikan dunia yang melimpah, sehingga mereka tetap berada di atas kekufuran. Maka ini istidraj yang tentunya harus kita waspadai. Wa amma fil akhirati falaisa lahum illa an-nar wa bi'sal qarar. Adapun di akhirat, maka balasan bagi orang-orang kafir itu adalah neraka. Dan neraka adalah sejelek-jeleknya tempat. Li'annahum lam yu'minu billahi tabaraka wa ta'ala kama amarahum. Karena orang-orang kafir itu tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar ketika kita ihtisab, menghadirkan pada kalbu kita ketika kita makan, agar kita kuat menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan bernilai sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kebaikan-kebaikan kepada anak kita, istri kita, kepada orang lain, itu pun menjadi sedekah yang sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Dan yang perlu kita ingatkan, segala kebaikan yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan ikhlas di awal, maka harus dipertahankan. Setelah selesai mengerjakan kebaikan pun, harus kita pertahankan, jangan kita batalkan, jangan kita lenyapkan pahala tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian lenyapkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian yang telah kalian berikan dan menyakiti orang yang diberi. Jadi, ketika kita telah bersedekah, memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kita lenyapkan, hilangkan pahalanya dengan alman, mengungkit-ungkit. Karena itu bentuk riya, tidak ikhlas dalam memberi kepada orang lain dan menyakiti orang-orang yang kita beri. Harus kita pertahankan. Begitu juga amal-amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, belajar agama kita, maka jangan sampai kita batalkan atau lenyapkan pahalanya dengan memperlihatkan atau menyebut-nyebut. Karena yang kita harapkan hanyalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Biarlah hanya Allah yang mengetahui amal-amal yang kita lakukan, sehingga hikmah kenapa salat sunnah pahalanya lebih besar dilakukan di rumah, karena ini lebih ikhlas. Begitu juga kenapa pahala puasa itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya sekehendakku. Karena puasa itu jauh dari riya, kata Imam An-Nawawi. Sehingga harus kita perhatikan dan terus kita introspeksi diri sama-sama. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu ikhlas dan mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan dimatikan dengan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك.